Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada setiap kami yang telah memberikan hidup kepada kami oleh karena Engkau hidup dan Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Dan Kristus yang hidup itu jugalah yang hidup di dalam kehidupan kami pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami datang kembali di hadapan Tuhan untuk meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. Dan pada kesempatan yang indah ini, kami ingin membuka hati, pikiran, telinga kami dan seluruh hidup kami untuk boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Karena semua kami yang ada dalam ruangan ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, berkata-kata melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Setelah kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam pemberitaan firman Tuhan melalui khotbah hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 13. Sebenarnya bagian ini satu perikop 13 sampai 25, tetapi kita fokus untuk membaca ayat 13 sampai ayat 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16. Kalau sudah ketemu, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca bagian ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang berani menyebut dirinya sebagai orang kudus? Ada? Ada Bapak Ibu? Enggak ada yang berasal dari Kudus di sini? Enggak ada. Ya. Cuman orang yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah yang bisa berkata aku adalah orang Kudus. Ya, ada yang dari Kudus? Enggak ada ya, dari Semarang sih ada kayaknya. Saudara-saudara, apa yang menjadikan seseorang itu kudus? Bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu kudus? Ketika kita melihat seseorang, lalu kemudian kita berkata, waduh itu orangnya kudus, orang kudus. Dari mana kelihatannya? Wah, karena dia pakai baju merah begitu ya. Terang, bercahaya, wajahnya berkilau. Wah, dia pasti orang kudus. Atau mungkin ketika kita melihat, waduh Pak Aksi itu orang kudus. Coba aja lihat ketika dia berdiri di belakang mimbar, bukan di atas mimbar ya, di belakang mimbar. Waduh, luar biasa gantengnya, seperti orang kudus begitu. Serapa yang menjadikan kita kudus? Apa ukuran seseorang kudus? Apakah karena dia sering ke gereja? Apakah karena dia rajin untuk melayani Tuhan? Apakah karena dia begitu dekat dengan hal-hal yang berbau rohani di gereja? Apakah kalau dia jalan sudah tidak menyentuh tanah sehingga kita sebut itu adalah orang kudus? Sore hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi mengenai bagaimana kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kitab 1 Petrus ini atau surat 1 Petrus ini, Saudara Petrus mengawali surat 1 Petrus ini dengan sebuah nyanyian pujian kepada Allah atas anugerah keselamatan yang besar yang diberikan kepada orang-orang Kristen. Dalam hal ini yaitu kepada penerima surat 1 Petrus itu, yaitu orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil. Saudara, itu kita bisa lihat di pasal 1 ayatnya yang pertama, bahwa surat ini ditujukan kepada para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudara, kemudian di ayat yang ketiga, Rasul Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terjadi diawali dengan satu pujian kepada Allah oleh karena keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada setiap kita, secara khusus dalam konteks para pendatang, orang-orang Kristen pendatang di Asia Kecil ini. Serak dari refleksi Rasul Petrus terhadap anugerah keselamatan yang diberikan itu, lalu kemudian membawa Petrus kepada inti daripada surat 1 Petrus ini, yaitu intinya adalah nasihat tentang bagaimana hidup di tengah masyarakat sebagai orang Kristen yang mengalami tekanan dan penderitaan. Terjadi inti daripada keseluruhan kitab 1 Petrus ini adalah ingin menasehati jemaat-jemaat para pendatang itu, ya, orang Kristen pendatang itu di Asia Kecil, yaitu mereka-mereka yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudara, Petrus menasehatkan mereka bagaimana mereka kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi. Dan kita tahu pada waktu itu, di abad pertama pada waktu itu, situasi orang-orang Kristen itu begitu memprihatinkan. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penderitaan, mereka berada di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, khususnya dari pemerintahan Romawi. Oleh karena itu Rasul Paulus ingin memberikan nasihat kepada mereka, bagaimanakah mereka harus hidup di dalam situasi yang seperti ini. Di satu sisi mereka adalah orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Yesus, tetapi di sisi lain mereka punya tekanan-tekanan di masyarakat yang menekan iman mereka. Dan oleh karena itu kemudian Rasul Petrus memberikan nasihat-nasihat ini kepada mereka melalui 1 Petrus ini. Dan secara khusus di dalam perikop 1 Petrus ayat 13-25, Petrus menasihati pembacanya itu di dalam empat area. Di dalam empat area kehidupan. Yaitu yang pertama adalah mengenai pengharapan yang terdapat di dalam ayat 13. Yaitu Petrus menasihatkan mereka sebagai orang yang telah diselamatkan, engkau harus punya pengharapan di hadapan Tuhan di tengah-tengah situasi yang semacam ini. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang nasihat tentang kekudusan. Bagaimana mereka menjaga kekudusan hidup di tengah-tengah situasi masyarakat yang seperti ini. Nasihat yang ketiga adalah nasihat tentang takut akan Tuhan. Bagaimana mereka tetap memelihara sikap takut akan Tuhan di tengah-tengah tekanan pemerintahan Romawi yang membawa ketakutan di dalam kehidupan mereka. Dan nasihat yang keempat adalah nasihat mengenai bagaimana mereka mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan fokus mengenai kekudusan, nasihat Rasul Petrus mengenai bagaimana mereka harus hidup kudus yang terdapat dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Serap, mengapa Petrus menasehatkan mereka, menasehatkan orang-orang Kristen ini supaya mereka hidup kudus. Mengapa mereka harus hidup kudus di dalam kehidupan mereka? Secara minimal ada dua alasan Petrus mengatakan mereka harus hidup kudus. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tertekan, situasi yang menderita seperti ini. Yang pertama adalah karena mereka telah diubahkan. Status mereka telah diubahkan. Setelah kalau kita melihat ayat yang ke-14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, pada masa kebodohanmu. Setelah itu adalah masa lalu mereka. Setelah Petrus ini menunjukkan bahwa engkau sudah diubahkan dari statusmu sebagai orang-orang yang dahulu bodoh di dalam istilahnya Petrus. Yaitu orang-orang yang belum diselamatkan oleh Kristus. Yang dahulu belum diselamatkan oleh Kristus. Sekarang sudah diselamatkan oleh Kristus. Engkau memiliki status yang berbeda saat ini. Oleh karena engkau telah diubahkan statusmu itu. Oleh karena itu engkau harus hidup kudus. Setelah itu alasan yang pertama mengapa mereka harus hidup kudus. Mengapa Petrus perlu memberi nasihat seperti ini kepada mereka. Alasan yang kedua adalah karena mereka adalah sebagai anak-anak Allah, mereka harus hidup kudus sebagai mana Allah adalah kudus. Setelah sebagai anak-anak Allah, mereka juga harus hidup kudus sebagaimana Allah adalah kudus. Setelah oleh karena itu kalau kita membaca ayat 15 sampai 16 ditekankan di situ, oleh karena engkau menyembah Allah yang kudus, maka engkau juga harus kudus. Karena engkau adalah anak-anak Allah, maka engkau juga harus kudus sama seperti Bapamu. Jadi Petrus itu memakai analogi hubungan antara anak dengan orang tua, secara khusus ayah, secara khusus bapa. Jadi Petrus berkata sebagai seorang anak, harusnya engkau sama seperti Bapamu. Sama seperti ayahmu. Secara umumnya memang seorang anak itu pasti mengikuti ayahnya, bukan? Secara oleh karena itu, ayah itu harus punya keteladanan yang benar-benar menjadi teladan bagi anak-anaknya. Secara karena apa? Karena memang seorang anak itu mengikuti teladan ayahnya. Seperti apa ayahnya itu akan diikuti oleh anaknya. Saudara kalau enggak percaya coba lihat video berikut ini ya. Bagaimana seorang anak benar-benar bisa mengikuti seperti ayahnya. Itulah seorang anak, ya. Itulah seorang anak dan seharusnya seorang anak seperti itu. Oleh karena itu jangan berikan contoh yang buruk terhadap anak-anak kita, begitu ya. Karena apa? Itu yang akan ditiru, itu yang akan diikuti. Oleh karena itu Rasul Petrus berkata, ketika engkau diselamatkan dari dosa, engkau menjadi anak-anak Allah. Dan karena engkau sebagai anak-anak Allah, harusnya engkau mengikuti Bapamu, yaitu Allah itu sendiri. Dan salah satu sifat yang harus engkau ikuti dari Allah itu adalah kekudusannya. Serah oleh karena itu, karena Allah berada di dalam kita, karena kita ini sekarang telah menyatu dengan Allah itu, hidup kita sudah tidak terpisah lagi dengan Allah. Secara oleh karena itu kita harus hidup sama seperti Allah hidup. Serta tadi nyanyian pujian yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. Hidup, hidup, Yesus Kristus, nananang. Lupa kata-katanya ya. Tapi bagian akhir itu menarik. Kau bertanya dia hidupkah? Benar, Yesus hidup. Soalnya dalam kata-kata bahasa Inggrisnya itu lebih jelas sebenarnya maknanya. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan, you ask me how I know he live. Kau bertanya kepada saya, bagaimana kau tahu bahwa dia hidup? Lalu kemudian terakhirnya jawabannya, he live within my heart. Dia hidup di dalam hati saya. Jadi kau bertanya bagaimana kau tahu bahwa Yesus itu hidup? Lalu jawabannya, karena dia hidup di dalam hati saya tahu dia hidup. Seharusnya anak-anak Allah itu, seharusnya ketika dia Allah kita, Bapa kita hidup di dalam hati kita, dalam hidup kita, harusnya hidup kita juga sama seperti Allah Bapa kita yang adalah kudus. Oleh karena itu, Rasul Petrus begitu urgent menasihatkan ini kepada jemaat-jemaat yang tersebar di perantauan itu. Di tengah-tengah situasi seperti itu, hiduplah sama seperti Allahmu yang kudus, sama seperti Bapamu yang kudus. Saudara, pertanyaannya kepada kita hari ini adalah, bagaimana kita dapat hidup kudus? Bagaimana caranya, dengan cara apa kita bisa hidup kudus di dalam kehidupan kita? Saudara, yang pertama adalah, janganlah turuti hawa nafsumu. Jangan turuti hawa nafsu. Saudara, kalau kita melihat tadi nasihat Petrus ini diawali dengan sebuah negative statement, yaitu sebuah larangan, yaitu di ayat yang ke-14 ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara, pertama-tama Petrus mengatakan untuk bisa jadi kudus, untuk hidup kudus, yaitu dimulai dengan sebuah larangan, sebuah negative statement, sebuah larangan, jangan atau jauhi, jangan hidup menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu masa kebodohanmu. Sekali lagi, masa kebodohan itu yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan mereka yang lama sebelum menerima Kristus, sebelum diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi Petrus berkata, jangan kembali ke sana. Jauhilah masa lalumu itu, yaitu hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu itu. Dulunya sebelum engkau bertobat, dulunya sebelum engkau menerima Yesus, sebelum engkau benar-benar bertobat, hidupmu itu penuh dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu menguasai dirimu, memperbudak dirimu. Jangan hidup lagi di sana. Jangan hidup lagi seperti itu. Jangan kembali kepada kehidupanmu yang lama, yang diperbudak oleh hawa nafsu dan oleh dosa. Saudara, dikatakan di sini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Saudara, dalam bahasa Indonesia terjemahannya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Tetapi menarik sebenarnya di dalam NIV dikatakan as obedient children, sebagai anak-anak yang taat, hiduplah kudus. Jadi bukan hiduplah sebagai anak-anak yang taat, bukan seperti itu sebenarnya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jadi menjadi anak-anak yang taat itu bukan sebuah perintah mereka jadi anak-anak yang taat. Tetapi dikatakan sebagai anak-anak yang taat. Artinya apa? Artinya sebagai orang Kristen sudah sepatutnya kamu itu memang statusnya adalah anak-anak yang taat. Maka sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti lagi hawa nafsumu itu. Sebagai anak-anak yang taat, jangan kembali lagi kepada hawa nafsu itu. Saudara, seringkali waktu kita menjadi orang Kristen, kita tidak sadar bahwa seringkali kita masih diperdaya oleh masa lalu kita. Sekarang kadang-kadang bahkan kita tidak sadar bahwa kita masih hidup di masa lalu kita, walaupun kita status sebagai orang Kristen, status kita sudah hidup setiap hari Minggu di gereja. Salah satu kali di sebuah gereja sebelum mulai ibadah dalam suasana tenang, surat tiba-tiba di depan mimbar itu muncul setan. Surat jangan tanya kok setan ada di gereja ya, namanya juga cerita begitu ya, bisa-bisa aja. Wah, waktu setan itu muncul begitu menyeramkan, semua jemaat pada ketakutan, pada berlarian semua. Wah, ada setan yang begitu mengerikan. Lalu kemudian ada satu orang yang tidak pergi, semua orang pergi, ada satu bapak tua di pojok begitu ya, duduk di pojok. Dia duduk aja santai. Dia enggak takut sama sekali. Lalu setan itu mendekati bapak tua ini lalu bertanya, "Hei, tua bangka, kamu kok enggak takut sama saya? Kamu tahu enggak siapa saya?" Lalu bapak itu bilang, "Ya tahulah," dengan santainya menjawab, "Tahulah siapa kamu, kamu itu setan." Ya. "Lalu kamu enggak tahu kalau saya ini punya kuasa untuk membuat kamu bisa menderita?" "Ya tahulah, saya tahu itu semua. Kamu juga tahu kalau saya itu bisa saja mencabut nyawamu?" "Tahu, saya tahu. Lalu kenapa kamu enggak takut sama saya?" Terus dia bilang, "Ya bagaimana saya takut sama kamu? Saya sudah menikahi adik perempuanmu 50 tahun yang lalu," begitu kan. Jadi udah hidup 50 tahun dengan adik perempuan si setan, begitu. Saudara, ini sebuah ilustrasi bagi kita. Kadang-kadang kita gak sadar itu kita masih hidup. Bukan berarti istrinya adik perempuan setan, bukan. Ini sebagai ilustrasi saja. Kita masih hidup. Kita udah menjadi orang Kristen sekian puluh tahun, 20 tahun. Tapi sebenarnya kita hidup di dalam masa lalu kita. Kita masih hidup di dalam kehidupan kita yang lama. Dengan cara hidup kita yang lama. Setelah dosa itu masih tetap meninabobokan kita. Membuat kita nyaman. Godaan dosa itu. Setelah membuat kita tidak bisa beranjak dari kehidupan kita yang lama itu. Setelah memang dosa itu begitu pintar. Setan itu begitu pintar sekali untuk mengelabui kita. Membuat kita setelah nyaman di dalam kehidupan kita. Setelah sampai pada akhirnya. Setelah kita gak sadar sebenarnya kita telah dihancurkan. Setelah kalau kita melihat anatomi daripada dosa itu sendiri. Setelah anatomi daripada dosa itu kita bisa melihat mulai dari godaan. Ya, mulai dari godaan. Lihat pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mulai dari mana? Dari godaan. Setelah iblis, si ular itu datang kepada Hawa, "Lihat ini buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, bukankah enak ini untuk dimakan?" Setelah begitu melihat buah itu, matanya langsung terbelalak. "Waduh, ini enak sekali." Setelah biasanya iblis itu mulai dari godaan. Enggak ujuk-ujuk dia langsung menghajar kita. Mulai dari godaan dulu. Iya. Mulai dari godaan, sama seperti kalau kita jalan-jalan ke mall kan. Setelah kita jatuh itu mulai dari godaan. Kita jatuh membeli baju yang tidak rencana kita beli, mulai dari godaan dulu. Dipajang di depan etalasenya begitu ya, kinclong begitu ya, menarik. Patungnya itu dibikin langsing patungnya itu kan, patungnya. Ya. Kita pikir kalau kita pakai, wah akan cantik seperti itu. Padahal kita enggak selangsing pantung itu. Ya. Setelah itu mulai dari godaan, itu adalah godaan. Lalu kemudian penipuan atau muslihat. Setan berkata, "Enggak, kamu enggak akan mati." Ya. "Bukankah Tuhan bilang bahwa semua pohon dari taman ini jangan kau makan buahnya?" Nah, itu mulai dari penipuan dulu. "Enggak, kalau kamu beli baju itu, enggak bakalan bangkrut lah. Itu mah masih belum apa-apa. Itu godaan. Mulai penipuan. Lalu kemudian tekanan. Tekanan, ya. Kalau enggak berhasil dari godaan, ya, menipu, lalu kemudian iblis mulai memberikan tekanan. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Setelah itu sebenarnya tekanan. Kamu akan jadi sama seperti Allah kalau engkau memakan buah pohon itu. Setelah mulai tertekan dirinya. Wah, ini satu kesempatan buat saya. Pada akhirnya apa? Menyerah. Menyerah. Dan endingnya adalah kehancuran. Setelah seperti itulah cara kerja dosa di dalam kehidupan kita. Setelah kita gak sadar bahwa secara perlahan dosa itu menggerogoti kehidupan kita. Oleh karena itu, Petrus berkata, jangan hidup lagi menuruti hawa nafsumu yang dulu itu. Tinggalkan itu semua. Jangan dekati lagi itu semua. Saudara, dosa itu kita gak dekat-dekat aja dia ngejar kita. Apalagi kita dekat-dekat dengan dosa. Jangan berpikir, saya ini hebat, saya ini kuat. Kalau doa itu lama, kalau doa 1 jam, 1,5 jam, enggak mungkinlah akan bisa jatuh ke dalam dosa. Setelah firman Tuhan berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena itu Petrus berkata, jangan jauhi kehidupanmu yang lama itu. Serah cara yang kedua, bagaimana kita bisa hidup kudus adalah dengan cara kudus di dalam seluruh hidup kita. Kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Serah tadi kita katakan di situ di dalam ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara, kalau tadi adalah negatif statement, sebuah larangan, jangan hidup lagi, jangan dekat-dekat, jangan lakukan lagi apa yang dulu kamu lakukan, yaitu hidup di dalam hawa nafsumu. Itu sebuah larangan secara negatif, jangan. Tetapi yang kedua ini adalah sebuah statement positif, sebuah perintah, sebuah tindakan aktif yang harus kita lakukan. Jadi bukan hanya tindakan pasif, yang penting jangan kita berbuat jahat, yang penting jangan kita berbuat yang tidak baik, yang penting kita jangan dekat-dekat dengan yang berbau dosa. Tetapi ada sesuatu yang aktif, yang positif, yang harus kita lakukan di dalam menjaga kekudusan kita, yaitu melakukan kekudusan itu sendiri di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Serah di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dalam versi NIV dikatakan, be holy in all you do. Jadilah kudus di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Di dalam segala sesuatu yang kamu perbuat. In all you do. Di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Artinya bukan hanya ketika kita berada di dalam gereja, kita menjadi kudus. Bukan hanya ketika kita memuji-muji Tuhan, menyanyi di dalam gereja, kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Seolah-olah kita kudus dan paling kudus ketika kita berada di dalam gereja. Tetapi bagaimana ketika kita keluar dari gereja? Apakah kita juga menjadi orang yang kudus? Serah karena kita sekarang adalah anak-anak yang taat, maka kita harus hidup kudus sama seperti Bapa kita adalah kudus. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Huntington, mengatakan bahwa kekudusan atau kesucian itu adalah prinsip agama yang diwujudkan di dalam tindakan. Itulah kekudusan. Prinsip agama, yaitu apa yang kita lakukan di gereja, di rumah Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita. Apa yang kita nyanyikan melalui mulut bibir kita. Apa yang kita baca di dalam firman Tuhan melalui mulut bibir kita. Itu harus diwujudkan di dalam seluruh aspek area kehidupan kita. di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, itulah kekudusan. Saudara, oleh karena itu, kadang-kadang kita berpikir, wah ketika kita menghadap Tuhan, kita harus kudus. Kita harus menjaga hidup kita, enggak boleh sembrono, enggak boleh pecicilan waktu kita datang ke hadapan Tuhan di gereja. Betul, itu semua betul. Tetapi kadang-kadang kalimat-kalimat itu memberikan pembenaran bagi kita bahwa apa yang kita tidak boleh lakukan di dalam gereja, di rumah Tuhan, berarti boleh kita lakukan di luar. Serah, apakah demikian? Serah, harusnya apa yang kita tidak boleh lakukan di gereja juga tidak boleh kita lakukan di luar. Apa yang seharusnya kita lakukan di gereja itu juga yang seharusnya kita lakukan di luar. Cuman kadang-kadang kita ini udah hidup penuh dengan kemunafikan, penuh dengan topeng, penuh dengan berbagai macam hal yang mencoba untuk menutupi diri kita. Sehingga di gereja kita begitu kudus. Sekalipun kita bukan orang kudus, tetapi kita bisa kelihatan kudus di gereja. Tetapi ketika kita di luar, saudara, kita hidup tidak ubahnya dengan orang-orang yang tidak ke gereja. Tidak ubahnya dengan orang-orang yang tidak melayani Tuhan. Tidak ubahnya dengan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Saudara, kudus di dalam seluruh hidup, holy in all you do, itu saudara kita bisa lakukan di dalam 3 P. Saudara, di dalam 3 P. P yang pertama adalah melalui pikiran kita. Pikiran kita. Saudara, kekudusan itu dimulai dari apa yang tidak tampak, yaitu di dalam pikiran kita. Saudara, kalau kita bisa kudus di dalam pikiran kita, di dalam apa yang tidak tampak kelihatan oleh orang lain. Saudara, kalau kita bisa menjaga kekudusan dalam pikiran kita yang gak dilihat oleh orang lain, saudara, itu sesuatu yang hebat. Saudara, kita bisa menjaga sikap kita seolah-olah kita kudus. Saudara, kita bisa menjaga sikap kita, apalagi kalau di depan hamba Tuhan, depan pendeta, depan majelis. Wah, ini jemaatku ini hebat banget, baik banget begitu ya. Itu hal yang tampak. Tetapi bagaimana di dalam hal-hal yang tidak tampak, yang masih di dalam pikiran kita? Bagaimana di dalam hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain? Saudara, kenapa kita harus tetap kudus dalam hal itu? Karena Tuhan melihat semua apa yang ada dalam pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan apa yang tersembunyi di dalam gelap pun bisa tampak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus menjaga pikiran kita di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimanapun kita menyembunyikan dosa, menyembunyikan hidup kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan bisa tahu. Tuhan bisa tahu. Maka firman Tuhan berkata, apa yang tersembunyi dalam gelap akan tampak di dalam terang. Ada satu cerita guyonan begitu ya. Satu kali ada seorang ibu dan anak ya, tiba-tiba lewat di depan sebuah bioskop. Setelah waktu lewat depan sebuah bioskop itu ada poster film. Sebuah film begitu ya. Di dalam poster itu gambarnya adalah seorang laki-laki dan perempuan sedang berciuman begitu ya di dalam poster itu. Lalu waktu lewat di depan poster itu, lalu anak kecil ini yang masih polos ini tanya sama mamanya, "Ma, itu orang itu, dua orang itu lagi ngapain?" Begitu ya. Wah, mamanya bingung jawabnya. Kalau saya bilang ciuman nanti, wah, bisa bahaya begitu ya. Lalu dia pikir-pikir, apa, lalu muncul ide. Oh, itu yang perempuan itu lagi sesak nafas, jadi laki-lakinya kasih nafas buatan. Ya. Lalu kemudian anak ini bilang, aduh, oh gitu ya, berarti kemarin kasihan ya Mbak Inem. Emang kenapa Mbak Inem? Kemarin Mbak Inem sesak nafas, untung dikasih nafas buatan sama papa. Gitu ya. Seserah itu yang tersembunyi di dalam gelap, tampak di dalam terang. Seserah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu bertanya apakah yang kita pikirkan dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan. Apakah yang kita pikirkan dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita membuat rancangan hidup kita, ketika kita memikirkan sesuatu dalam hidup kita, apakah kemudian kita berkata, secara kira-kira pikiranku ini berkenan di hadapan Tuhan. Atau kita sedang memikirkan hal yang jahat. Kita sedang memikirkan bagaimana supaya orang ini bisa jatuh. Ataukah kita sedang memikirkan, aduh jengkel sekali dengan orang ini. Bagaimana supaya dia kesandung. Ya? Bagaimana supaya dia kepleset dan seterusnya, sudah kita membayangkan di dalam pikiran kita hal-hal yang buruk terhadap orang lain. P yang kedua adalah di dalam perkataan kita. Serah kudus di dalam seluruh hidup, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, yaitu termasuk di dalam perkataan kita. Serah kalau kita membuka Yakobus pasal 3 ayat yang kedua dikatakan di situ, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Artinya bahwa perkataan itu begitu penting, begitu menentukan sekali kekudusan hidup kita. Sampai penulis surat Yakobus ini berkata, kalau ada orang yang tidak bersalah dalam perkataan, itulah orang sempurna. Pertanyaannya, ada enggak orang yang tidak pernah bersalah dalam perkataannya? Ada enggak? Enggak ada. Bahkan kadang-kadang lidah kita ini, mulut kita, lidah kita ini, serah begitu tajam, setajam silet. Serah ada seorang suami berkata, aduh pak, kalau lidah kambing mah enak, jadi sop kambing begitu ya. Tapi lidah istri saya itu, aduh setajam silet. Kadang-kadang bisa setajam golok. Gitu ya. Istri, aduh suami saya itu, orangnya sih ganteng pak, orangnya sih wah baik pak, tapi itu loh bacotnya itu. Seseorang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serang kadang-kadang kita bisa menjadi orang yang baik, kita bisa menjadi orang yang secara penampilan oke, tetapi hanya dengan satu perkataan, serang itu bisa menghancurkan. Itu bisa menghancurkan. Satu perkataan bisa menghancurkan. Secara dari mulut yang sama, perkataan bisa membangun, tetapi juga bisa menghancurkan. Bisa membuat orang bunuh diri. Bisa membuat orang patah semangat. Bisa membuat orang tidak bisa tidur. Secara itu dengan perkataan. Oleh karena itu, mari kita bertanya apakah perkataan kita sudah benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah di dalam hal perbuatan kita. Pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus menyatu, harus sama. Serah apa yang kita pikirkan, serah itu pada umumnya akan terwujud di dalam perbuatan kita. Sekali lagi, perbuatan itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang hidup kita setelah kita keluar dari gereja. Berbicara dengan sikap kita, berbicara bagaimana kita hidup di luar rumah Tuhan. Setelah kita keluar dari gereja ini, apakah perbuatan kita adalah benar-benar perbuatan yang terpuji, yang bisa memuliakan nama Tuhan? Setelah kita keluar dari gereja ini, kita kembali ke dalam keluarga kita. Apakah perbuatan kita di tengah-tengah keluarga kita serah perbuatan yang kudus di hadapan Allah? Kita keluar dari gereja ini, besok kita akan kembali ke dalam pekerjaan kita. Serah apakah ketika kita kembali ke dalam pekerjaan kita, perbuatan, sikap kita, tindakan kita, benar-benar adalah tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Atau ketika kita keluar dari pintu gereja ini, kita sudah melupakan semua masalah kekudusan kita. Ada satu keluarga yang setelah pulang dari gereja, lalu mereka jalan-jalan ke mall. Saudara bawa mobil, saudara karena hari Minggu rame begitu ya, seluruh parkir di gedung parkir itu penuh. Dia udah muter-muter sampai setengah jam, lalu kemudian dia keluar lagi, di luar juga gak ada parkir, semua penuh. Lalu dia putus asa, dia parkir di sebuah tempat yang ada tanda larangan, dilarang parkir. Dia parkir di situ, lalu dia kemudian mengambil secari kertas, dia menuliskan di situ. Dia katakan, Pak Polisi, selama 30 menit saya muter-muter tidak ada parkir, maka saya putuskan parkir di tempat ini. Dan ampunilah kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dia tempel di mobilnya itu. Setelah jalan-jalan di mall selama 2 jam, lalu kemudian kembali ke mobil, lalu dia melihat ada surat di situ, ada kertas di situ. Dalam kertas itu kemudian ada tertulis, setelah saya bertugas selama 30 menit keliling-keliling, maka saya menemukan mobil Bapak parkir sembarangan. Oleh karena itu saya tilang mobil Bapak dan saya tidak menerima suap, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Serah kadang-kadang kita ini waktu kita di dalam gereja itu begitu rohani sekali. Tetapi sebenarnya ujian terhadap kekudusan kita itu adalah setelah kita keluar dari gereja ini. Setelah kalau orang Kristen di zaman Petrus dituntut itu hidup kudus di tengah tekanan dan penderitaan. Serah bagaimana dengan orang Kristen zaman now? Setelah orang Kristen zaman now itu dituntut untuk hidup kudus di tengah-tengah kemerosotan moral. Setelah ini tantangan besar bagi kita. Karena kita dituntut untuk hidup kudus di tengah-tengah zaman di mana moral itu tidak dianggap lagi sebagai sesuatu yang bernilai. Setelah kalau kita baca berita-berita, bagaimana kemerosotan moral itu sungguh sangat luar biasa. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasul Paulus. Keadaan yang kita alami hari ini sudah diprediksi oleh Rasul Paulus. Sehingga dia berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Rasul Paulus sudah memprediksi kondisi kita hari ini. Dan persis kondisi kita hari ini adalah seperti ini. Setelah kalau kita baca berita, seorang pria tinggalkan istrinya untuk nikahi putri kandungnya. Coba bayangkan. Kita hidup di zaman yang seperti ini loh. Ada seorang suami yang meninggalkan istrinya demi menikahi putri kandungnya. Ini dunia kita, fakta yang ada di sekitar kita. Ini bukan dongeng. Nyata. Ayah ketahuan perkosa putrinya setelah istri temukan video di ponsel suami. Secara pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa melakukan firman Tuhan ini yang mengatakan, kamu sebagai anak-anak Allah, kalau figur bapak, figur ayah sudah seperti ini, kalau moral itu sudah hancur sedemikian rupa. Saudara, itulah tantangan zaman kita. Itulah tantangan kekudusan kita hari ini. di mana moral kekudusan itu tidak lagi dihargai. Di mana moral kekudusan itu dianggap sampah pada hari ini. Bukan sesuatu yang berguna. Dan disitulah kita berjuang. Oleh karena itu, mari kita berjuang di dalam hidup kita. Sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Dan sebagai orang-orang yang telah diubahkan menjadi anak-anak Allah. Biarlah kita hidup kudus di hadapannya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah yang mahal. Kami adalah orang-orang yang sudah diubahkan dari hamba-hamba setan menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, sama seperti Engkau adalah kudus. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk boleh menjalani hidup yang kudus di tengah-tengah tantangan zaman ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.